الأستاذ فايت فضل مشكورة. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد. إخواني وأخواتي في الله, para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, kembali kita melanjutkan pembahasan muamalat dari kitab Zadul Mustaqni' fi Ikhtisaril Muqni', sampai pada bab ijarah, tentang syarat-syarat sahnya sebuah ijarah. Yang sebelumnya telah kita jelaskan, syarat pertama adalah ma'rifatul manfa'ah, yaitu jasa yang diberikan harus diketahui dan jelas, baik jasa dari barang ataupun jasa dari manusia. Sekarang kita akan lanjutkan dengan persyaratan yang ketiga untuk keabsahan akad ijarah ini atau akad sewa jasa ini. Fadal Ustaz. Ustaz yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Mu'alifu rahimahallahu ta'ala. الشرط الثالث أو الثالث الشرط الثاني أو الثاني yang kedua, atau syarat yang kedua, ma'rifatul ujrah, yaitu diketahui pembiayaan sewa secara jelas. Tuhasil wa tasihu fil ajiri wal zi'ri bitu'amihima wa kiswatiha wa in dakhala hammaman aw safinatan أو أعطى صوبه قصارا أو خياطا بلا عقد صح بأجرة العادة وتصح في الأجير dan sah akad sewa untuk orang yang bekerja, wadhi'ri atau wanita yang diminta untuk menyusui anaknya, bitu'amihima dengan biaya sewa, memberikan makan kepada keduanya, wa kiswatihima atau memberikan pakaian kepada keduanya. Wa in dakhala hammaman, dan apabila seseorang memasuki kamar mandi umum, au safinatan atau kapal laut, au a'ta saubahu qassaran, atau dia memberikan pakaiannya kepada penjahit, kepada yang biasa mencuci, au khayyatan atau penjahit, bila aqdin tanpa akad terlebih dahulu, saha bi ijratil 'adah, maka sah akad sewa dengan pembiayaan umumnya, keumumannya. Al-Mu'allif qala al-Mu'allif al-Thani ma'rifatul ujrah. Syarat sah yang kedua, ujrah, imbalannya harus jelas, imbalan upahnya. Syarat yang pertama tadi sebelumnya adalah jasanya harus jelas. Bila jasa barang harus jelas, barangnya apa, berapa lama jasanya. Bila jasa manusia, harus jelas jasa untuk apa, apakah jasa mengerjakan sesuatu atau mengajarkan sesuatu dan seterusnya. Ya, kemudian objek yang lain dalam akad ijarah tentu adalah imbalan. Dia memberikan jasa, jasa barang atau jasa manusia, dan dia ingin mendapatkan imbalan. Berarti ini adalah ma'qud alai atau objek akad. Maka syaratnya harus diketahui. Karena kalau tidak diketahui atau tidak jelas, maka akad ini akan mengandung unsur gharar, dan gharar dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'il gharar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari akad yang mengandung gharar, yaitu ketidakjelasan. Ya. Maka harus jelas. Kalau tidak jelas, seperti umpamanya saya sewa rumahmu dengan hasil panenku tahun ini. Belum tahu hasil panennya tahun ini berapa. Biasanya kalau bagus bisa 10 ton. Kalau lagi tidak bagus bisa 2 ton. Kalau sederhana, senang-senang bisa 6 ton. Ya. Ini gharar, bisa jadi 2 ton sewanya setahun, bisa jadi 6 ton, bisa jadi 10 ton. Ya. karena ini mengandung unsur gharar maka tidak dibolehkan. Kemudian mualif menjelaskan beberapa bentuk akad yang biasa dilakukan di masyarakat di waktu itu dan ini tidak termasuk gharar. Wa tasihu fil ajiri wa dhi'ri bitu'amihima wa kiswatihima, dan sah dalam al-ajir. Al-ajir adalah orang upahan. Wa dhi'ri, wa dhi'ri adalah wanita yang menyusukan. Bitu'amihima, upahnya, yaitu makan, memberi makan keduanya dan memberi pakaian keduanya. Ya, dia mengatakan kepada seseorang, kau kerjalah di rumahku, mungkin bersih-bersih atau jadi supir. Terus dia mengatakan imbalannya adalah makanmu dan makan anak istrimu aku berikan. Apa yang ada di rumahku aku makan, kau makan juga. Ya, hari ini aku masak lauknya kan, berarti kamu ada berapa, kamu satu, istri satu, anak ada tiga, umumnya lima, makanmu ambil dari rumah. Ya, wa kiswatihima, pakaian juga upahnya dalam bentuk pakaianmu. Selama satu tahun pakaianmu habis berapa, ya itu upahnya. Ya, atau dia mengatakan seorang kepada orang wanita, ini wa qadarallah, istri saya, kata dia, air susunya tidak terlalu lancar sehingga anak saya, bayi saya kurang mendapatkan ASI yang cukup, maka susukan dia, aku berikan kepadamu makanmu sepanjang hari. Ya, selama susukannya 2 tahun, makananmu 2 tahun aku tanggung. Atau baik aku berikan terpisah atau ambil dari rumahku juga bisa. Wa kiswatihima, wa kiswatihima, dan juga pakaianmu selama 2 tahun ya aku tanggung. Berbeda dari masa ke masa mungkin. Di masa sekarang kebutuhan orang bukan hanya makanan dan pakaian. Ya. Banyak kebutuhan yang lain, sekolah, transportasi, dan yang lebih mahal tempat tinggal. Kalau di masa dahulu tempat tinggal bukan sesuatu yang terlalu susah, tidak terlalu mahal. Ya, di mana rumah bisa, yang penting ada tanah luas, tidak ada yang susah dalam mendapatkan tanah, dan membangunnya pun dengan ala kadarnya, dengan dari pohon kurma, kemudian dindingnya terbuat dari tanah. Cukup. Dan yang susah di waktu itu adalah makanan pokok, apalagi tahu di daerah gurun seperti di Arab, makanan pokok suatu hal yang sangat susah, seperti gandum susah untuk menanamnya. Ya, ya. Dan pakaian juga di waktu itu suatu yang mahal, karena pakaian ditenun, benang diambil dari kapas atau dari sutra, kemudian ditenun benang satu persatu seperti yang kita lihat orang menenun dengan menggunakan alat tenunan tradisional. Terbayang satu benang dirapatin, harganya mahal, bisa harganya di waktu itu mencapai seperti pakaian Umar bin Abdul Aziz sebelum dia menjadi khalifah, pakaiannya harganya 1000 dinar, 4 kilo seperempat emas, sekitar 3 miliar bajunya. Ya, sekarang baju 3 miliar dari apa? Dari emas, dari benang emas. Karena bukan jenis kainnya memang berbeda-beda, tetapi untuk membuat satu kain mungkin bisa 1 tahun. Ya, maka itu sesuatu yang mahal. Berbeda kondisi sekarang di mana makanan, alhamdulillah, seperti di negara kita Indonesia, beras tidak terlalu mahal, hampir seorang bisa mendapatkannya, semua orang mendapatkannya. Dan pakaian pun tekstil tidak dibuat lagi secara zaman dahulu dengan dipintal satu persatu, ditenun, dibuat dengan cara pabrikasi. Per hari mungkin bisa keluar ratusan bal, ratusan meter, ribuan meter kain. Ya, tentu kain tidak lagi menjadi suatu hal yang mahal. Ya, tapi kalau dia mengatakan, umpamanya kau bekerja, saya makan anak istrimu dan kamu, itu gajinya. Kemudian apa kebutuhan kamu? Sekolah anak saya, Pak. Ya, sekolah, biaya sekolah anak kamu, itu gajinya, saya yang bayarin. Apalagi kebutuhan kamu, pakaian per tahun sekian biayanya, Pak, ini saya yang bayarin. Kontrakan rumah, Pak, kontrakan rumah per tahun sekian, saya yang bayarin. Ini upahnya umpamanya, boleh. Atau kalau dia bersepakat dengan uang pun boleh. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Rafi' bin Khadij, di mana beliau mengatakan kepada seseorang yang menyewa tanah perkebunan dengan cara yang menuwarar, maka Rasulullah mengatakan, lakukanlah, sewakanlah dengan emas atau perak. Bisa juga sebagaimana jasa tanah bisa disewa dengan emas dan perak, begitu juga jasa manusia, boleh mana aja. Kemudian mu'alif menjelaskan yang lain. Kalau sekarang ada umpamanya, maaf saya sebelum lanjut, ada umpamanya ketentuan dari pihak yang berwenang seperti pemerintahan, departemen ketenagakerjaan, ya, yang menentukan upah tertentu, ya, upah minimal regional, UMR, ada angka rupiah sekian per bulan, ya, untuk gaji pokok selain gaji lain-lainnya, ya, maka ini menjadi suatu yang apa? Menjadi rujukan ada al-ma'ruf wa'urfan kal-masyruti syartan. Suatu yang sudah dikenal, menjadi ma'ruf, menjadi adat, maka dia sama dengan dipersyaratkan. Wa in dakhala hammaman, dan jika dia masuk ke tempat hammam, dahulu itu hammam itu adalah tempat pemandian air panas, air hangat, seperti yang ada sampai sekarang masih ada di Turki, ya, tempat pemandian air panas. Masuk ke tempat situ dan ada kamar-kamar ruangannya, ya, atau berbentuk luas besar, kemudian mandi semua di sana, di kolam renang mungkin kalau di kita. Masuk dia ke dalam tempat pemandian tersebut, ya. Au safinatan, atau dia naik ke kapal, ada kapal penyeberangan, menyeberangkan, memindahkan satu tepian ke tepian yang lain, dari satu pulau ke pulau yang lain, naik. Au a'ta thawbahu qassaran, atau dia punya kain lalu diserahkannya kepada qassar. Wallahu a'lam, sampai sekarang qassar ini saya belum menemukan makna yang disepakati oleh para ulama asir. Sebagian ada yang mengatakan qassar seperti Syekh Thaimin mengatakannya adalah tukang cuci, laundry kalau bahasa kita. Ya, sebagian mengatakan qassar adalah tukang gunting. Ya, dia hanya guntingin baju Anda sesuai dengan yang Anda buat, tapi dia enggak jahit. Ya, wallahu a'lam mana yang tepat. Tapi ala kulli hal, ini menunjukkan jasa manusia. Baik jasa mengguntingkan baju kain, au khayyaton, atau dia serahkan baju kain yang tadi kepada tukang jahit. Mungkin lebih tepat tukang gunting dengan tukang jahit. Gunting kain, dia hanya bikinin pola aja. Kalau zaman sekarang kan tukang jahit langsung bisa bikin pola. Dulu mungkin profesi tidak terlalu bisa dikuasai oleh banyak orang. Kadang malah buat patron itu atau menggunting itu lebih susah daripada menjahit. Ya. mengukurnya dan seterusnya. Au khayyatan, atau dia serahkan kepada tukang jahit, bila aqdin, dengan tanpa ada akad kesepakatan sebelumnya. Ya, tadi main masuk aja dia ke dalam kolam renang. Ya, setelah dia tanpa ada akad, berapa nih masuk, berapa sekali berenang, berapa jam, 1 jam berapa, 2 jam berapa, 3 jam, sehari berapa, tidak dia tanyakan, dan pun si yang pemilik tidak menjelaskan. Bila akdin, tidak ada akad, sah bi ujratil ada, tetap sah akadnya dengan upah kebiasaannya. Artinya uruf yang biasa berapa, dia naik kapal langsung naik aja, atau dilihat semua orang turun bayar 1 dinar, udah bayar juga 1 dinar. Sekarang naik angkot, lihat orang bayar umpamanya 10 ribu, dia juga bayar 10 ribu. Dari awal kesepakatannya tidak jelas, apakah 5 ribu, 6 ribu, 7 ribu, 8 ribu, atau 10 ribu. Ya, sah ini boleh dinamakan akadnya dengan akad mu'atah, yaitu tidak ada kesepakatan sebelumnya, diambil dan dia bayar. Ya, cukup saya kira. Ya, cukup, insyaallah. Jazakumullah khairan Ustaz dan pendengar Zafar Misalnya TV. Demikian 21 poin dari persyaratan untuk pertanyaan secara khusus di bab muamalah. Silakan di line telepon 0218236543. Kami sapa untuk penelpon yang pertama, silakan. Baik, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa Bapak, di mana? Dari Bapak Edwin di Sumbar. Pak Edwin di Sumbar, silakan Pak. Silakan Pak. Ini tentang bertanya Ustaz. Iya. Gimana kalau ngontrak kebun? Ngontrak kebun karet sekian tahun, terus kita yang bekerja. Terus sekian tahun itu kita yang memiliki hak seluruhnya. Itu gimana hukumnya Ustaz? Iya. Siapa namanya Pak Endri? Pak Edwin. Pak Edwin. Iya. Ya. Sabar Pak Edwin ya, ikuti pekan depan insyaallah. Persyaratan yang ketiga adalah tentang pembahasan tentang itu. Ya Allah barik. Jazakallah khair. Demikian Pak Edwin, ditunggu pembahasan secara khusus dan detail nanti akan disampaikan pada pertemuan berikutnya terkait dengan pertanyaan yang disampaikan Pak Edwin. Kami juga akan ingatkan insyaallah nanti pada pertemuan yang akan datang. Baik, kita berikan kesempatan yang kedua langsung di line telepon 0218236543 bagi para pendengar dan pemirsa Radio TV yang lain. Kami sapa, halo. Halo. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana, Pak? Dengan Fadli di Medan. Ahlan Pak Fadli, silakan Pak. Ustaz mau bertanya, saya kan dulu pernah punya gadai di Pegadaian Syariah. Jadi Ustaz, sampai sekarang udah cukup lama belum saya tebus Ustaz. Jadi Ustaz, kalau saya biarkan tidak ditebus, dan kalau saya tebus, apakah gimana Ustaz hukumnya? Kalau saya biarkan saja barangnya emas Ustaz misalnya. Barang emas Anda lebih mahal daripada uang yang Anda terima. Nah itu gak tahu harga pasarnya Ustaz. Enggak, dulu waktu Anda terima uangnya berapa, emas Anda pada waktu itu berapa rupiah? Lebih mahal emas? Sepertinya lebih mahal emas. Ya tentu, kalau enggak dia akan memberikan pinjaman kepada Anda. Emas lebih mahal. Terus ada kesepakatan waktu itu sekian lama tidak dibayarkan uangnya, maka barang gadainya akan dijualkan ke pihak lain dan diambil piutangnya. Ada begitu? Ada Ustaz. Ada, ya udah, tanyakan aja ke dia. Berarti kalau sudah ambil emas saya, ada sisanya atau kurang gitu. Oh, sebelum ini belum ada dijual lagi Ustaz sama pegadaian, masih diinformasikan aja disuruh nebus atau diperpanjang seperti itu Ustaz kan. Jadi saya abaikan aja Ustaz. Udahlah biar. Jangan diabaikan, karena Rasulullah mengatakan matalul ghani dzulmun. orang yang mampu lalu menunda pembayaran hutangnya adalah sebuah kezaliman, tidak akan berdosa. Datang ke sana, kemudian ambil emas Anda, jual ke dia atau ke pihak lain, kemudian bayar hutang Anda itu. Jadi ijarahnya itu saat kan ujrah mereka istilahkan itu kan, saat uang pemeliharaan itu kan, kalau saya baca-baca itu riba juga Ustaz. Terus? Nah, itu seperti apa Ustaz? Tetap dibayar kan Ustaz? Kalau riba jangan dibayarkan, minta ke dia, saya enggak mau ujrahnya dibayarkan, hanya pokoknya saja. Gitu ya Ustaz ya, tak pasti tabus ya Ustaz ya. Iya. Nah. Ya. Baik Pak Zain, masya Allah, jazakallah khair. Ya barakallah fik. Ya demikian Pak Fadli di Medan. Pertanyaan dari Ganyai, alhamdulillah terjawab. Barakallah fikum. Kita berikan kesempatan berikutnya di belakang Pak Fadli di 0218236543. Kita sapa kembali. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Pak? Di mana? Dengan Abu Umar di Pasar Minggu. Baik, silakan Abu Umar. Ya barakallah fik. Ustaz. Ya, Anda mau nanya Ustaz, kan di undang-undang ketenaga kerjaan kita itu ada denda bagi perusahaan kalau telah membayar gaji Ustaz selama 4 hari 5% kepada karyawan. Ini hukumnya riba atau bukannya Ustaz untuk denda ini Ustaz? Ya sama, riba. Tapi Anda menandatangani itu atau tidak dengan kontrak kerja dengan perusahaan? Itu undang-undang ketenaga kerjaan Ustaz. Akad, ketika Anda kontrak tanda tangan akad kerja, kontrak kerja dengan perusahaan X, ada klausa itu muncul? Tidak ada di klausa. Tidak ada, ya udah. Berarti Anda tidak berbuat riba. Itu berarti antara perusahaan itu dengan tenaga kerjaan yang ada undang-undang ribanya. Berarti tidak boleh diambil ya, Pak? Dapat Anda apa tidak? Ya itu kami khawatir itu kali riba Ustaz. Ya pernah Anda dapat yang 5% itu? Iya. Pernah? Pernah Ustaz. Terlambat perusahaan kemudian memberikan benda gitu? Iya, karena di aturan ketenaga kerjaan seperti itu, jadi perusahaan membayar 5% kepada karyawan Ustaz. Ya udah, uangnya berikan kepada fakir miskin. Baik Ustaz. Ya, maaf. Baik, jazakallah khair. Waiyak, barakallahu fik Abu Umar di Pasar Minggu. Alhamdulillah. Baik, kita berikan kesempatan berikutnya di belakang Abu Umar dalam sesi tanya jawab. Silakan di 0218236543. Kita angkat kembali. Halo. Silakan sudah masuk. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Umu di mana? Dengan Umu Naura di Bekasi. Baik, silakan Umu Naura. Ya, mau tanya Ustaz tentang ini apa, pengambilan perumahan syariah. Dia sistemnya jadi DP 0%. Tanpa denda, sita dan penalti. Tapi angsurannya itu berjenjang Ustaz. Itu hukumnya bagaimana ya Ustaz? Jadi tahun pertama hingga kelima itu sekian. Terus dari tahun berikutnya bertambah seperti itu. Harganya akhirnya jelas, berapa ke semua harganya? Harga maksudnya? Kalau digabung tahun pertama, kedua, ketiga dan seterusnya sampai selesai, jelas nominalnya berapa? Lebih besar dari harga rumah. Kenapa lebih besar? Anda beli rumah berapa, di atas akad transaksinya berapa, beli harga rumahnya berapa dijual ke Anda? Oh ya, harga rumahnya 400 sekian begitu. Terus yang dalam cicilan itu kalau digabung semuanya berapa? Kalau dikumpul jadi 500 sekian. Kok bisa begitu antara akad dengan salah baca Anda kali ini? Kalau terjadi begini penipuan namanya. Kan ini kredit Ustaz, jadi kalau harga cash itu 400. Yang saya tanyakan bukan kredit tidak kreditnya. Yang saya tanyakan pada saat tanda tangan akad, harga yang tertulis berapa harga rumah? Karena belum akad Ustaz, baru saya survei seperti itu. Ditanyakanlah, kan ada draft akad, kan ada, minta ke dia draft akadnya. Kalau antara harganya jelas, mau tidak tunai, mau tunai, jelas tidak tunai harganya umumnya 530, kalau tunai Anda umumnya 410, itu jelas harganya enggak ada masalah, dan rumah itu milik dia. Berarti itu gimana Ustaz? Boleh enggak Ustaz? Rumahnya sudah jadi atau belum? Rumahnya sudah jadi. Nah, diberitahukan nanti akad itu rumah. Sudah pecah sertifikat atau belum? Iya, udah. Kalau sudah enggak apa-apa. Nah, demikian Nomo penjelasannya. Bisa oh, dipahami? Heeh. Ya. Boleh jadi ya Ustaz ya. Insyaallah. Nah, Ustaz. Nah. Oh ya. Ya, jazakallahu khairan. Masyaallah. Jazakallahu khairan Munawara yang ada di Bekasi ya. Alhamdulillah. Pertanyaan terkait dengan pembelian rumah semoga bisa menjadi pencerahan bagi umum dan bagi yang lainnya. Baik, barakallahu fikum. Kita akan satu pertanyaan kembali di line telepon di 0218236543. Baik, silakan di belakang Munawara. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Ibu Risma di Lampung. Baik, Ibu Risma silakan. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, saya mau tanya. Kami rencana ada koperasi. Kemudian rencana dipinjamkan ke anggota tanpa tanpa bunga. Cuma bingung untuk administrasinya gimana Tat? Assalamualaikum. Biaya administrasi tetapkan, nggak ada masalah. Namanya biaya administrasi bulanan berapa biaya administrasi? Namanya 1 juta atau 2 juta karena ada karyawan dan segala macam, 2 juta biaya administrasi bulanan. Ya. Ada kemampuan memberikan pinjaman kepada berapa orang? Namanya dana yang terkumpul itu hanya bisa per orang bisa 1 juta namanya maksimal. Dana yang terkumpul cuma 50 juta berarti 50 transaksi 1 bulan perkiraan. Ya. 50 transaksi ini dibagi 2 juta dibagi 50. Biaya administrasi real. Berarti 2 juta rupiah dibagi 50 masing-masing berarti membayar sekitar 50 ribu atau 5 ribu? 50 ribu. Hah? 5 ribu. 2 ribu, 20 ribu? Ya. Masing-masing membayar 2 juta dia, Ustaz. Ya, so. 2 juta dibagi 50 berarti 40 ribu. Ya. Hah? Masing-masing biaya administrasinya 40 ribu. Jadi tidak ada keuntungan bagi pihak tadi dan pun mereka tidak dirugikan dengan biaya administrasinya. Untuk gaji pegawai, satu orang pegawai yang untuk mengelolanya ini menagih dan membuatkan akadnya. Tetapkan dia mau pinjam 100 ribu, mau pinjam 2 juta, mau pinjam berapapun, tetap administrasi sama tadi berapa, 40 ribu, 20 ribu. Ya. 20 ribu umpamanya udah jelas 20 ribu. Dia mau pinjam 100 ribu pun 20 ribu, dia pinjam 300 ribu pun 20 ribu, 1 juta pun 20 ribu. Baik, jazakallahu khair. Demikian umum penjelasannya. Barakallahu fiik. Kami akan angkat pertanyaan dari pesan singkat selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apabila bagaimana bila ada seseorang sahabat datang meminjam uang kepada saya, kami ulangi, untuk suatu kebutuhan yang mendesak. Kebetulan ada sedikit simpanan dan ana membantunya. Tapi begitu ana meminjamkan, terbetik niat di hati untuk mengikhlaskan, karena ana berpikir karena ana berpikir jangan sampai atau anak atau dia meninggal dunia belum sempat mengembalikannya dan tidak menginginkan menjadi beban di akhirat. Namun pada akhirnya ia mengembalikan. Apakah uang yang dikembalikan tersebut masih bisa dan halal anak terima, Ustaz? Mohon pencerahannya. Sesuatu yang dalam hati tidak ada konsekuensinya. Konsekuensi secara hukum syar'inya itu hanya urusan dia dengan Allah Azza wa Jalla. Tapi bila telah diikrarkan, telah diucapkan, walau tidak ada saksi, ini baru ada konsekuensi. Wallah ta'ala alam. Masya Allah. Jazakumullah khair. Demikian akhi atau akhwat yang bertanya, barakallahu fikum. Kami angkat kembali pertanyaan berikut dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, bagaimana hukumnya, apakah termasuk bagian dari riba atau bukan, dalam kegiatan koperasi sekolah di mana kami juga sebagai penyumbang dana tersebut, tetapi bagi anggota yang meminjam dikenakan bunga 2%. Bagaimana hukumnya? Ini jelas hukumnya riba koperasi sekolah seperti ini. Masya Allah. Ya, bunga 2% besar, kalau 2% per bulan. Masya Allah. Setahunnya berarti 24%. Ya, lebih hampir atau lebih tinggi daripada bunga bank ribawi. Contoh ibu yang dari Lampung tadi itu, Masya Allah, tidak ada pertambahan kecuali biaya real administrasi. Masya Allah. Karena memang memang tujuan untuk membantu, saudara. Iya. Baik, jazakumullah khair. Demikian pendengar yang bertanya, barakallahu fik. Kemudian kami angkat pertanyaan berikutnya dari pesan singkat. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang guru saat di sebuah sekolah. Biasanya setiap pergantian semester ada pembagian uang buku, dan uang itu diperoleh dengan cara mengambil buku paket dari penerbit, akan tapi tanpa bayar. Dan tidak ada akad. Lalu guru di sekolah menjual guru kepada muridnya dengan harga yang sudah ditetapkan, Ustaz. Allah alam, ini sekolah negeri atau swasta? Tidak disebutkan, Ustaz. Ini guru juga ikut berbisnis di sekolah. Diambil dari penerbit dengan akad titip jual, lalu dijualkan ke siswa, dan dia mendapatkan fee marketing dari hal tersebut. Tidak boleh sebaiknya guru untuk melakukan hal seperti ini. Masya Allah. Sebaiknya ya ingin beli, beli ke pihak di luar atau ke pihak koperasi di sekolah menjualkannya. Dan otomatis fee yang dapatnya di akhir semester dari pihak penerbit atau toko buku tadi merupakan rasuah bagi dia. Masya Allah. Baik, jazakumullah khair. Demikian pendengar yang bertanya, barakallahu fiik, dan semoga ini menjadi pencerahan bagi bapak atau ibu guru, ya, barakallahu fiikum. Kami akan mengambil pertanyaan berikutnya dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak Abdullah di Palembang, ya. Apa hukumnya menjual obral atau murah barang cuci gudang, Ustaz? Di mana barang tersebut tidak semua dalam keadaan baik atau bagus. Namun sebelumnya ana sudah sampaikan ke pembeli bahwa barang tidak semua dalam kondisi baik. Dan ana juga menyampaikan silakan dipilih sesuai dengan selera dan stok barang yang ada. Bagaimana akad seperti ini, Ustaz? Jazakallahu khair. Boleh, asal dia menjelaskan. Kalau sesuatu yang cacatnya dia tahu, dia wajib menjelaskan. Masya Allah. Ya. Namanya kalau sudah disortir, sudah dipilih-pilih, namanya ini yang cacat warna. Ada beberapa warna yang umpamanya berubah karena kena cairan lain dan segala macam, tapi kayaknya tidak rusak satu bagian. Ada yang bagiannya sobek sedikit, jelaskan. Ada yang kancingnya lepas, dijelaskan, dipisah. Kalau sudah sortir dia, kalau dia katakan ini kasusnya ini. Tapi kalau dalam jumlah besar dari gudang dia keluarin karena dalam jumlah besar dan tidak disortir, ya dia tidak bisa. Tentu dia wajib menjelaskan, ini saya enggak jelas barangnya. Ada mungkin yang cacat, tapi lihat dengan baik dan teliti. Karena saya enggak tahu. Saya enggak sempat menugaskan orang-orang saya untuk mensortir, untuk memilih mana spesifikasi kerusakan tertentu. Ya, maka tolong lihat masing-masing. Bila setuju bahwa sudah saya lihat kalau tidak ada cacatnya dan sudah setuju, atau ada cacatnya tapi Anda setuju dengan harga yang murah tadi, ya, kita akan lakukan akad. Ini tidak ada masalah. Wallahu a'lam. Masya Allah, jazakumullah khair, barakallahu fikum. Demikian akhirnya yang bertanya, ya, barakallahu fikum. Kami akan kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana dengan sebuah yayasan yang memang mengumpulkan uang riba yang kemudian disalurkan kepada yang membutuhkan, dan salah satu penyalurannya adalah lembaga pendidikan Islam. Dari pengajuan lembaga tersebut karena uang riba, maka diarahkan untuk kebutuhan jalan, toilet, dan parkiran. Akan tapi lembaga yayasan tersebut meminta juga untuk dibangunkan asrama-asrama atau gedung-gedung kelas-kelas untuk pendidikannya. Terkait dengan pengajuan tersebut, apakah diperbolehkan membangun bangunan untuk kelas dan asrama dengan uang riba tersebut, Ustaz? Jazakumullah khairan. Allah barik. Sekolah Islam tadi kan? Boleh, tidak ada masalah. Memang itu bagian tempat menyalurkan harta riba tadi. Tapi bagi pihak yang mengumpul, yang menerima, wajib menasihati orang-orang yang menyalurkan dana tersebut, apakah ini dana Anda sudah bertobat dari riba atau masih rekening riba Anda jalan? Artinya kalau masih rekening ribanya jalan, berarti dia belum bertobat. Allah, masya Allah. Ya, tapi kalau dia tutup rekening ribanya, kemudian ada di situ bunga riba selama ini dia salurkan, nggak ada masalah. Ya, memang seperti yang disampaikan tadi, penyaluran dana riba tadi setelah bertobat tentunya. Allah barakallahu. Jazakumullah khair, warakallahu fikum. Kami angkat kembali masih dari pesan singkat, ya. Pertanyaannya, harta pusaka Ustaz, yaitu harta bukan warisan, apakah boleh dijual Ustaz? Dan jika diperbolehkan, bagaimanakah cara pembagiannya? Oh, salam pusaka ini maksud mungkin di daerah tertentu. Ya. Kalau di daerah Sumatera Barat, harta pusaka tersebut, karena di sana turun-temurun harta bukan melalui syariat Islam, ya, tapi melalui cara silsilahnya hanya melalui wanita. Ya. Seorang yang memiliki tanah pusaka, dia serahkan kepada anak wanitanya. Anak wanitanya nanti menyerahkan kepada cucu wanita, dan wanita-wanita itu semuanya. Ini semuanya jelas haram cara penyerahan warisannya. Dan ini tanah waris bukan pusaka. Ketika dia wafat akan dibagi kepada generasi setelahnya dengan cara tadi. Sekarang bila si pemegang terakhir atas nama dia pusaka tadi tangan dia, ya, maka hendaklah dia bertobat kepada Allah, jual tanah tersebut dan bagikan kepada ahli waris yang dia di waktu itu sekarang itu masih hidup. Mungkin ada saudara laki-lakinya, mungkin ada pamannya, ya. Wallahu'alaikum. Alhamdulillah, jazakumullah khair, barakallahu fikum. Demikian pendengar yang bertanya, kami angkat kembali masih dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, apakah anak yang terlahir dari di luar nikah yang sah dapat bisa mendapatkan harta waris dari ayahnya yang meninggal, mengingat anak laki-laki yang terlahir di luar nikah ini dan juga ada anak perempuan yang terlahir secara sah dengan pernikahan yang sah, apakah keduanya mendapatkan harta waris atau anak wanitanya saja? Dan pertanyaan yang kedua, bolehkah saya menutupi manakala tidak diperbolehkan untuk memberikan bagian atau meminta kepada anak wanita untuk memberikan bagian sebagian dari harta waris yang diperolehnya? Jazakallah khair. Allah barik fiik. Saya tidak berani menjawab seperti ini karena akan berdampak menuduh orang berzina. Kecuali yang bertanya ini adalah ibunya. Kalau ibunya yang bertanya, saya jawab. Ibunya bertanya, qadarullah, dulu saya terlanjur buruk dosa Ustaz, kemudian lahir dari perzinahan tersebut anak, kemudian saya nikah dengan mantan yang berzina dengan saya, lahir lagi anak yang sah. Itu berani saya jawab. Tapi kalau yang bertanya bukanlah ibu atau bapaknya, saya tidak berani menjawab. Sebaiknya kalau anaknya ini, umpamanya anak yang perempuan, merasa bahwa saudara laki-lakinya bukan saudara kandungnya karena lahir di luar nikah, dia bawa ke pengadilan agama, biar pengadilan yang menyelesaikan. Karena menuduh orang berzina bukan suatu hal yang gampang. Masya Allah, barakallahu fiik, jazakallahu khair. Demikian pendengar yang bertanya, solusi dan jalan keluar yang disampaikan oleh Ustaz telah disampaikan. Barakallahu fiikum. Kami berikan kesempatan berikutnya untuk pertanyaan secara langsung di line telepon 0218236543. Dalam pembahasan secara khusus bab ijarah, bagi kita pendengar yang ingin bertanya, silakan kita sapa pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Ahlan. Barakallahu fiik. Dengan siapa Bapak, di mana? Dan dari Bapak Yomardi di Sumatera Barat. Silakan Pak Ahlan. Pak Yomardi ya, silakan. Gimana Ustaz cara menghitung harta hasil perniagaan dosa tunisabnya itu kalau dirupiahkan kira-kira berapa Ustaz? Itu saja Ustaz. Ya. Baik. Sebanyak 20 dinar, 1 dinar adalah 4,25 gram, kali 20 sebanyak 85 gram emas 24 karat. Sekarang emas 24 karat 1 gramnya berapa? Kalilah, sama 750 sekian, terus 60 atau 700 atau 800, kali dengan 85. Kalau umumnya pas 700 kali 85 berarti sekitar berapa Ustaz? 700 kali 85 sekitar 59. Sekitar 59 juta. Bila harta perniagaan Anda baik namanya dagang, tentu ada uang kas, uang tunai, kemudian ada barang. Yang barang dihitung dengan HPP, harga mendapatkannya. Harga mendapatkannya, harga modalnya berapa dinilai. Namanya ada uang tunai, uang di kas sebanyak 5 juta. Barang ada sebanyak 60 juta. Berarti 65 sampai nisab tadi. Sampai nisab 59 umpamanya. Jelas. Dan sudah berlalu 1 tahun ya mulai berdagang sudah. Kalau uang ini ada sebelum berdagang dan sudah ada haulnya, berarti haulnya ngikut uang sebelumnya. Umpamanya Anda punya uang sebelumnya sudah 80 juta dan sudah 1 tahun. Berarti sudah 1 tahun sudah keluar zakatnya pada tahun itu, bulannya apa? Umpamanya di bulan Muharram. Di bulan Rabiul Awal Anda mulai berdagang. Ini nisabnya enggak bikin baru lagi di Muharram tadi. Ya, walaupun Anda di Rabiul Awal, Muharram, Safar, Rabiul Awal, baru di bulan ketiga, baru 3 bulan, baru 9 bulan ke depan dari berdagang, walaupun belum setahun umur usia dagang Anda, tapi di bulan Muharram tetap Anda berzakat. Itu laporan dagangan dan uang tunai dan uang pribadi Anda digabung dikali 2,5%. Karena antara zakat perniagaan dengan zakat uang disamakan nisabnya, saling melengkapi dan dikeluarkan mengikut kepada yang sebelumnya tadi seperti yang saya jelaskan. Baik, masyaallah, jazakumullah khair. Demikian pendengar yang bertanya di Sumatera, barakallahu fikum. Jazakallahu khair. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya masih via telepon di 0218236543. Kita angkat telepon yang kedua, silakan. Baik, halo. Halo. Iya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Dengan Pak Mulhendra di Pekanbaru. Baik, Pak Mulhendra silakan, Pak. Silakan, Pak Mul. Silakan. Nah, silakan, Pak. Pertanyaannya. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Mulhendra dari Pekanbaru, Ustaz. Silakan. Ini masalah jual beli tanah Kaplingan, Ustaz. Pada tahun 2001 ana beli tanah Kaplingan pada Sipulan dengan cara mencicil. Tiap bulannya ya, saya sampai 2003. Di 2003 saya dengar ada masalah dengan tanah pemilikan tersebut, sehingga tanah cicilannya saya ana stop sampai dia menyelesaikan kepemilikan tanahnya atau mengembalikan uang ana. Kadarullah sampai 2018 tidak ada kejelasan dari Sipulan tersebut. Pada awal tahun 2019 ana minta Sipulan untuk mengembalikan uang ana tersebut dan Sipulan belum bisa mengembalikan. Dan pada awal tahun 2020 Sipulan ana datangi lagi dan ana katakan ini untuk terakhir kali ana ke rumah antum. Seandainya ada hak ana pada antum, tolong dikembalikan. Kalau tidak, saya serahkan ke Allah Subhanahu wa taala. Lalu pada awal Januari 2020 Sipulan mendatangi ana dengan mengembalikan uang yang telah ana setorkan selama 2001-2003 itu senilai 50 juta. Namun karena ana lagi butuh uang, ana terima uang itu dengan catatan bahwa ana belum ridho. Kalau seandainya 2003 lalu Sipulan mengembalikan uang ana, ana bisa terima dan ana bisa investasikan di tempat lain. Tapi karena dikembalikan di 2020 ini, ana belum ridho sebelum ada, kalau diperhitungkan nilai emas pada tahun 2001 itu Rp85.000 atau Rp100.000 per gram dibandingkan dengan harga. Sebentar Bapak, 2001 harga emas per gram berapa? Sekitar Rp85.000 per gram, Ustaz. Sekitar atau pas? Pas gitulah, Rp85.000 per gram. Ya, berarti uang yang sudah Anda bayar 2003 di 2000 berapa? Jadi 700.000. 412 juta, Ustaz. 412 juta. Berarti ya, inflasinya besar. Dari 50 juta menjadi 400 juta. Iya. Itu lebih dari 60% memang hak Anda adalah senilai emas. Itu 400 juta tadi. Iya. Terus ana katakan waktu menerima uang 50 juta ini, Ustaz, saya akan ridho kalau bulan Bapak bulan ini mau kembalikan uang saya 100 juta lagi, baru saya bisa ridho. Kalau belum dikembalikan, saya belum bisa ridho. Lalu Sipulan ini ngomong, saya memang lalai pada waktu itu dan minta maaf. Tapi untuk menambah uang 100 juta ini, saya akan pikirkan dan kapan waktunya dan berapa jumlahnya tidak tentu, katanya. Halo, Ustaz. Ya, terus. Apakah yang saya lakukan ini salah, Ustaz? Dengan meminta 100 juta lagi sampai sampai saya bisa ridho. Terus Anda 350 juta lagi. Tapi kalau Anda secara syar'inya Anda 350 juta lagi seperti yang difatwakan oleh OKI, dalam hiperinflasi di mana mata uang mengalami penurunan drastis seperti di Indonesia, yeah, maka hutang jangka panjang itu disesuaikan dengan nilai harga emas apabila inflasinya lebih di atas 60%. Kalau ini udah 400%. Iya. 800% malah. Ya, maka dengan demikian dengan harga emas, hak Anda sebetulnya 350 juta lagi. Jadi kalau Anda mau menerima 100 juta lagi, ya, berarti Anda bersedekah dengan selisihnya 250 juta. Iya. Kalau dia Anda mau juga dengan berapa dia bayar, sedekah Anda bertambah. Hanya itu aja. Daripada bersedekah ya, Ustaz ya. Iya. Satu lagi Ustaz, lalu uang yang 50 juta ini kan apa Anda harus hitung keluarkan zakatnya Ustaz? Karena Anda hitung zakat kan Anda dagang. Iya. Jadi setiap 16 Ramadan baru Anda hitung zakat semuanya. Ini keluarkan zakatnya sekali 50 juta kali 2,5% berarti 1.250.000 Anda keluarkan zakatnya. Sekali Ustaz ya. Iya. Nanti berarti uang ini nanti digabung ke harta Anda di 16 Ramadan dihitung lagi ya. Iya. Oke, terima kasih Ustaz. Iya. Baik, jazakumullah khair Pak, barakallahu fikum. Semoga ini menjadi pencerahan bagi kita semua. Dan kita berikan satu kesempatan terakhir insyaallah di pagi ini. Silakan bagi Anda yang bertanya di 0218236543. Kita sapa kembali pendengar berikutnya. Baik, halo. Tafadhol, silakan sudah masuk. Halo. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Umu, di mana? Ana Umu Firin dari Surabaya. Silakan Umu Firin. Silakan. Ana mau bertanya Ustaz. Ana ini punya ana, misalkan Ana tuh ada emas yang sudah melebihi nisab. Nah, itu Ana sudah bayarkan zakatnya di bulan misalkan Januari Ustaz. Nanti kita di tahun ini juga misalnya Ana beli emas lagi di bulan Maret. Itu untuk ternyata menghitung zakatnya di tahun depan tuh bagaimana Ustaz, apa di bulan Januari atau di bulan Maret? Absen, Januari kurang 11 hari Ibu. Apa? Hitungan nisab haul zakat bukan dengan bulan Masehi, bulan Arab. Ha-ha. Karena yang bulan Arab itu berdasarkan peredaran bulan. Iya. Kewajibannya adalah inna iddatasyuhur indallahi 12 syahra. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu linnas. Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit, itu adalah waktu-waktu bagi manusia. Jadi bila Rasulullah mengatakan haul satu tahun berarti 12 bulan yang Anda lihat di langit, bukan bulan yang ada di atas kertas. Itu perbedaan harinya 11 hari. Kalau Anda tadi Januari punya emas sampai nisab 1 Januari, tahun depannya bukan 1 Januari lagi Anda berzakat. 1 Januari kurang 11 hari berarti sekitar 20 Desember. Kalau Anda membayarnya di 1 Januari berarti ada 11 hari yang Anda tidak berzakatkan. 11 hari itu kalau berlalu 10 tahun atau 11 tahun itu sudah 1 tahun Anda tidak berzakat. Kalau Anda ingin hitung juga dengan Januari yang dikeluarkan bukan 2,5% tapi 2,577%. Oh, gitu. 0,077 itu imbalan 11 hari itu. Kalau bagaimana pertambahannya, bagaimana Ustaz bayarnya? Ngikut dia ke Januari kurang 11 hari itu. Anda beli Maret, Anda beli kapan pun ikut dia ke nisab yang pertama. Nah, demikian Umu, bisa difahami? Ada lagi Ustaz. Silakan. Waktu itu Anda pernah bertanya juga ke salahnya seseorang, kalau misalnya emas itu setiap 85 gram itu masih apa nih apa bayarnya itu setiap 2,5 gram. Jadi kalau misalnya sudah 2,5 gram. Bukan, 2,5%. 2,5%. Kalau misalnya berarti kok sudah 170 gram berarti 5% begitu Ustaz. Ada mungkin hadisnya atau bagaimana Ustaz? Rasulullah mengatakan wa fi 20 misqalan nisfu dinar. Setelah setiap 20 dinar itu zakatnya setengah, berarti 1/40. 1/40 itu hitungan sekarang 2,5%. dan itu ukuran minimal 85 gram, 20 dinar itu 20 miskal. Ke atasnya berapapun, ke atasnya bagi 40, hasilnya itu gram yang dizakatkan. Jadi tetap tetap ya, apa Pak, 2,5% itu tetap ya Ustaz ya, meskipun masnya berapapun untuk zakatnya tetap segitu Ustaz ya. Anda punya sekilo setengah sekarang, kemarin baru 100 gram. Alhamdulillah dapat rezeki beli sekilo setengah. Ya, berarti sekilo setengah tambah 100 gram, sekilo koma 600 gram. Dibagi 40 atau dikali 2,5%, berapa gram muncul hasilnya? Segitu yang diberikan kepada mustahiknya. Nah. Untuk pembayaran zakatnya ini Ustaz. Pak, anak bayarkan untuk saudara anak yang terlilit hutang riba boleh enggak Ustaz? Untuk pokok utangnya boleh, bunga ribanya tidak boleh. Oh, pokok utangnya saja yang boleh. Iya. Anda tanyakan berapa tinggal pokok utang, dibilang pokok utang tambah bunga umumnya 100 juta. Ya. Kalau yang pakai bunga pokok utang 80, kalau pakai bunga ada 100 juta. Anda ada zakat 100 juta, boleh buat dia cuma 80 juta. Oh, gitu, Ustaz. Untuk emas perhiasan bagaimana Ustaz? Apa? Emas perhiasan. Emas perhiasan apanya? Itu membayar zakatnya berapa kali? Setiap dipakai atau tidak? Dipakai Ustaz. Dipakai tidak ada zakatnya. Oh, kalau dipakai tidak ada zakatnya Ustaz. Insya Allah. Demikian Umu. Yes. Insya Allah. Alhamdulillah. Jazakallah khair pendengar kita yang di Surabaya, barakallahu fikum, dan pertanyaannya sangat lengkap. Mudah-mudahan ini menjadi pencerahan juga bagi semua. Sudah dijawab oleh Ustaz insyaallah. Dan demikian pembahasan atau pertanyaan di pagi ini akan mengakhiri kajian kita, dan kepada Ustaz mohon ikhtitam Ustaz. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mentaatinya sesuai dengan apa yang Dia perintahkan, dengan ilmu-ilmu syar'i yang kita pelajari dari para ulama yang bersumber dari firman Allah dan sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat. Wallahu li taufiq wa sallallahu nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam.